Halo bosku, welcome back to Update Radio. Kembali lagi bareng gue di sini yang bakalan nemenin kalian 1 jam ke depan di total musik Indonesia dengan lagu-lagu hits populer karya anak negeri.